wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hadis ketiga, keempat. Kum. Sun, Idris, anta, kum. Sama. An Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumka fi wajhi ahika akadaka fahu tilmizi masahau albani. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yastaghfir yu'affahu Allah wa man yastaghfir yughfirhu Allah wa man yatasabbal yusabbihu Allah wa ma utiya adun ata'an khayran wa awsa minas sabri wa al-Bukhari wa Muslim. Sun, Idris, kum. An Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sang Idris. Antum langsung baca hadis. An Abi Yahya. Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqa rawahu Tirmidzi wa sahahahu al-Albani. Satu lagi. An Abi Sa'id Umar ibn An Abi Sa'id al-Khudri al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yastaghfir fa'ifahu Allah wa man yastaghfir yuhdi illa wa man yatasabbar yusabbiru Allah wa ma uqtiya ahadun ataa khayran wa awsa minas sabri rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sun, Idris. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fiddin, azakumullah. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu kisah tentang pasukan bergajah dan telah binasa Abraha dan bala tentaranya. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung yang datangnya dari arah lautan yang membawa batu-batu kerikil yang kecil yang mengenai mereka semua. Tidaklah mengenai seorang pun batu tersebut melainkan akan meninggal dunia disebabkan terkena batu tersebut. Batu yang kecil, batu yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dari neraka Sijil. Alhamdulillah, selesai tentang pembahasan pasukan bergajah. Tidak ada seorang pun yang bisa membinasakan Ka'bah. Bagaimanapun orangnya, sekuat apapun, sehebat apapun, tatkala dia ingin membinasakan Ka'bah, tidak akan bisa. Dia akan berhadapan dengan Rob Ka'bah pencipta Ka'bah, pencipta alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga Ka'bah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau menyebutkan silsilah keturunan Bani Nazar. Silsilah keturunan Bani Nazar. Dari Nazar kemudian terus ke bawah. Dzukira waladu Nazar ibni Ma'ad. Disebutkan keturunan Nazar ibnu Ma'ad. Fawalada Nazar ibnu Ma'ad salah satu nafar. Nazar ibnu Ma'ad memiliki tiga anak. Namanya Mudhar, Rabi'ah, dan Anmar. Fawalada Mudhar rajulaini. Mudhar dari anaknya Nazar tadi memiliki dua anak. Namanya Ilyas dan Ilan. Fawalada Ilyas salah satu nafar. Ilyas memiliki tiga anak. Namanya Mudrikah, Tabikhah, wa Qama'ah. Fawalada Mudrikah rajulain. Mudrikah memiliki dua anak. Namanya Huzaimah dan Hudzail. Nah, mungkin antum pernah dengar suku Hudzail. Nah, dari sini Hudzail. Hudzail ini termasuk dari keturunannya Nazar. Nazar. Fawalada Huzaimah arba'ata nafar. Huzaimah anaknya Mudrikah memiliki empat anak. Namanya Kinanah, Asad, Asadah, dan Al-Hun. Fawalada Kinanah arba'ata nafar. Kinanah memiliki empat anak. Namanya An-Nadr, wa Malik, dan Abdu Manat, wa Milkan. Abdu Manat sudah sering disebut. Fawalada An-Nadr. Nadr memiliki rajulain, dua anak. Namanya Malik dan Yakhlud. Fawalada Malik ibn Nadr Fihr ibn Malik. Nadr Malik memiliki anak namanya Fihr. Fihr ibn Malik. Nama lain dari Fihr ini Quraisy. Quraisy. Quraisy. Nama lain dari Fihr Quraisy. Sudah mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawalada Fihr arba'ata nafar. Fihr memiliki empat anak. Ghalib, Muharib, Al-Harith, Asad. Ini nama anak-anaknya. Fawalada Ghalib. Ghalib memiliki dua anak. Lu'ay dan Taim. Lu'ay dan Taim. Fawalada Lu'ay arba'ata nafar. Lu'ay memiliki empat anak. Ka'ab, Amir, Samah, dan Auf. Auf. Auf sudah sering disebut. Ada sahabat yang dinisbahkan kepada Auf. Siapa? Abdurrahman ibn Auf. Nah, itu keturunan Quraisy juga. Ini nasab-nasab yang mulia ini yang kita baca. Ini nasab orang-orang mulia. Fawalada Ka'ab salah satu nafar. Ka'ab memiliki tiga anak. Murrah, Adi, dan Husayus. Ya. Murrah, Adi, dan Husayus. Adi. Adi ini turunannya ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ke Adi. Sampai ke Adi silsilahnya. Fawalada Murrah salah satu nafar. Murrah memiliki tiga anak. Kilab, Taim, dan Yaqzah. Taim, Bani Taim. Siapa sahabat dari Bani Taim? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Taim. Umar bin Khattab, Bani Adi. Fawalada Kilab. Kilab memiliki rajulain, dua anak. Qusay dan Zuhrah. Fawalada Qusay arba'ata nafar. Qusay memiliki empat anak. Abdu Manaf, Abdul Dar, Abdul Uzza, Abdu Qusay. Ini empat anaknya. Fawalada Abdu Manaf arba'ata nafar. Nah, ada. Abdu Manaf ini memiliki empat anak. Hashim, Abdu Syams, Wal Muthalib, wa Naufal. Mana ini yang dari keempat ini kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buyutnya? Hashim, ya. Hashim. Ingat antum Abdul Muthalib ibnu Hashim. Mereka bertanya, siapa pemimpin negeri ini? Siapa yang ditokohkan di negeri ini? Tuan Raja Abraha ingin bertemu. Qila lahum Abdul Muthalib ibnu Hashim. Dikatakan kepada mereka, Abdul Muthalib ibnu Hashim, inilah pemimpin negeri ini, orang yang ditokohkan, yang disegani di negeri ini. Abdul Muthalib ibnu Hashim. Hashim ini ayahnya Abdul Muthalib. Qala ibnu Hisham, ibnu Hisham mengatakan, fawalada Abdul Muthalib ibnu Hashim asharata nafar wa sitta niswatin. Jadi dari keturunan dari Abdul Manaf, Abdul Manaf memiliki 4 anak. Hashim, Abdul Syams, Muthalib, Naufal. Nah, dari anaknya yang bernama Hashim ini terlahirkan Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib terlahirkan Abdullah. Dari Abdullah terlahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu keturunannya. Sementara Abdul Muthalib memiliki 16 anak. Banyak anak-anak orang dahulu, 16 anaknya. Abdul Muthalib anaknya berapa? 16. Alhamdulillah. Banyak anak, banyak rezeki. Abdul Muthalib memiliki 16 anak. 10 laki-laki dan 6 perempuan. Yang laki-laki namanya yang Al-Abbas, Al-Abbas. Kemudian Hamzah. Kemudian Abdullah. Nah, Abdullah ini dibuka kurung, tutup kurung. Istimewa nih yang Abdullah ini. Abdullah, karena dari dia inilah terlahirkan seorang nabi, seorang rasul, seorang yang mulia. Abu Talib, Abu Talib. Nah, Abu Talib ini anaknya Abdul Muthalib. Kemudian Zubair. Sudah 5, sudah berapa? Sudah berapa? Abbas, Hamzah, Abdullah, Abu Talib, Zubair, Al-Harith. Al-Harith ini anaknya yang pertama. Anak Abdul Muthalib yang pertama namanya Al-Harith. Kemudian Hajlah, 7. Wal-Muqawwim, 8. Dirar, 9. Abu Lahab. Abu Lahab. Pernah dengar Abu Lahab? Pernah. Di mana? Dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Paman Nabi SAW, dia sendiri yang ingin mencelakakan keponakannya. Na'udzubillah, kafir, musyrik. Abu Lahab ini anaknya Abdul Muthalib. Wasmuhu Abdul Uzza. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Karena Abu Lahab itu kunyah, ya. Kunyah kan, Abu Lahab. Yang diawali dengan Abu, kemudian Lahab. Jadi jangan antum pakai nama kunyah Abu Lahab, ya. Musyrik, ya. Orang musyrik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Terkenal kejahatannya. Nama Abu Lahab itu Abdul Uzza. Abdul Uzza. Sudah berapa? 10. Pas ya? Pas. Yang 6 lagi. Kemudian yang perempuan, Sofiyah. Sofiyah Ummu Hakim Al-Baydha, Atikah, Umaymah, Arwa dan Barrah. Inilah ke-16 anak Abdul Muthalib. 16 anaknya. Arwah wa Barrah. Arwah, kemudian yang terakhir Barrah. Kemudian walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kedua orang tuanya. Fawada Abdullah ibnu Abdul Muthalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyida waladi Adam. Abdullah bin Abdul Muthalib melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istrinya, terlahirkan dari Abdullah ibnu Abdul Muthalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlahirkan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin anak Adam, sayyid waladi Adam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni siapa lagi? Ibni Hashim ibni siapa lagi? Ibni Abdi Manaf dan seterusnya sampai ke Nabi Ismail alaihi salam itu semua. Salawatullahi wasalamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ummuhu Aminah. Ibunya bernama Aminah. Aminah bintu Wahab ibni Abdi Manaf. Nah, ketemu. Ketemu nasabnya dengan Abdullah. Kalau Abdullah ibnu Abdul Muthalib Terus Ibni Hashim, setelah itu Ibni Abdi Manaf. Kalau Aminah bintu Wahab Ibni Abdi Manaf. Ibni Zuhrah, Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr. Sama-sama keturunan Fihr. Nama lain dari Fihr apa? Quraisy. Mulia. Quraisy ini keturunan yang paling mulia di Arab. Di Arab suku yang paling mulia suku Quraisy. Ibni Malik, Ibni Nadhr. Sama keturunannya, sama-sama dari bangsa Quraisy, bangsa mulia. Wa ummuha Barrah, ibunya Aminah namanya Barrah. Ibunya Aminah namanya Barrah. Binti Abdul Uzza, Ibni Uthman, Ibni Abdiddar, Ibni Kusai, Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr. Ketemu juga. Ibunya Aminah juga dari keturunan Quraisy. Fihr, keturunan Fihr, Ibni Malik, Ibni Nadhr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrafu waladi Adam hasaban wa afdaluhum nasaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak Adam yang paling mulia, yang paling mulia bangsanya, yang paling mulia keturunannya, paling mulia keturunannya, dari keturunannya keturunan mulia, keturunan terhormat. Tidak ada seorang pun yang dapat mencela nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat, oh ini orang mulia. Keturunan siapa, dari siapa? Muhammad bin Abdullah ini sampai ke atas mulia. Keturunannya mulia. Tidak ada seorang pun yang mampu mencela keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min kibali abihi wa ummihi, dari arah bapaknya dan dari arah ibunya. Bapaknya seorang yang mulia. Kakeknya tokoh, tokoh di negeri Mekah, Sayyid, seorang yang dituakan, seorang yang disegani, pemilik unta, pemilik pasukan dagang, kakeknya mulia. Demikian pula ibunya, dari keturunan ibunya, ibunya pun mulia. Dan Rasulullah SAW tidak terlahirkan dari zina, tidak terlahirkan dari zina, terlahirkan dari nikah yang sah, nikah yang halal. Karena nikah pada zaman jahiliyah itu ada empat. Pernikahan pada zaman jahiliyah itu ada empat macam. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam Sahihul Bukhari nomor 5127. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nikaha fil jahiliyah ala arba'ati anha. Pernikahan pada masa jahiliyah itu ada empat macam. Ada empat macam. Fanikahun minha nikahun nas al-yaum. Seperti pernikahan kita pada sekarang ini. Yakhtubur rajul ila rajul waliyatahu aw ibnatahu fayusdikuha thumma yankihuha. Caranya, seorang laki-laki melamar wanita dengan melalui walinya, kemudian memberikan mahar menikahinya. Sebagaimana pernikahan kita. Ini pernikahan yang terjadi pada masa jahiliyah. Seperti itu. Ini salah satu dari pernikahan yang terjadi di masa jahiliyah. Nah, Rasulullah SAW lahir dari pernikahan yang seperti ini. Rasulullah SAW, seorang yang mulia, suku terhormat, terhormat menjaga nasab, terlahir dari nikah yang seperti ini. Wa nikahun akhar, dan nikah yang lain. Ada tiga lagi. Ya, jelek nikahnya. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, idza tahurat min tamsiha, apabila dia telah suci dari haidnya, arsili ila fulan fastabdi'i minhu wa ya'taziluha zawjuha wa la yamussuha abadan hatta yatabayyan hamluha. Seorang suami berkata kepada istrinya, apabila istrinya telah suci dari haid, pergilah engkau kepada si fulan, kemudian bergaullah engkau dengannya, melakukan hubungan dengan orang lain. Wa yakziluha zaujuha, suaminya pergi menjauhinya. Kemudian tidak disentuh selama-lamanya istrinya sampai jelas kehamilannya. Wa min dzalika ar-rajul alladzi tastabdi'u minhu Fa idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba. Kalau sudah jelas hamil, sudah jelas hamil, kalau suaminya tadi ingin menggaulinya lagi, digaulinya lagi. Wa inna ma yaf'alu dzalika rahbatan fi nijabatil walad. Hanya saja dia lakukan yang seperti ini karena ingin punya anak, senang punya anak. Fakana hadza nikah nikahul istibta. Maka nikah yang seperti ini dinamakan nikah al-istibta. Nikah al-istibta pada zaman jahiliyah. Wa nikahun akhar, nikah jenis yang lain pada masa jahiliyah, yajtami'u ar-rahat madunal asyara. Berkumpul para lelaki yang jumlahnya itu banyak di bawah 10 bilangannya. Di bawah 10, fayadkhuluna 'alal mar'ah. Mereka datang menemui seorang wanita, kulluhum yusibuha. Semua mereka jumlah yang banyak itu ya menggauli seorang wanita tadi. Fa idza hamalat, apabila telah hamil, wa wada'at, dan telah melahirkan, dan telah melahirkan, wa marra 'alaiha layalin, dan telah berlalu beberapa malam setelah dia melahirkan, dia menulis surat kepada mereka yang telah menggaulinya tadi. Surat, datang kalian kemari, datang kalian kemari, ini urusan kalian. Setelah itu laki-laki tadi memilih siapa yang akan jadi suaminya. Kamu ya fulan jadi suami. Ya, yang ditunjuk tadi tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak berarti sudah jadi suaminya. Jenis yang berapa ini? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, nikah yang keempat yang terjadi padamasa jahiliyah, yajtami'un nas al-kathir. Semua manusia banyak berkumpul, para lelaki berkumpul memasuki seorang wanita. La tamna man ja'aha wa hunnal baghaya. Wanita tadi tidak bisa menolak siapapun yang datang. Dan mereka, para wanita yang dimasuki seperti ini, mereka para pelacur. Mereka para pelacur. Kunna yansubna ala abwabihinna rayat. Bahkan mereka menancapkan di depan pintu mereka bendera. Ini kalau mau nikah, siapa saja bisa masuk. Takunu alaman, ini sebagai tanda kalau sedang melakukan pernikahan. Masuklah, fa idza hamalat ihdahuna, apabila telah diketahui hamil satu orang, maka mereka semua yang banyak tadi dikumpulkan, dikumpulkan, dipanggillah satu orang yang ahli nasab, ya, mengikuti pendapat satu orang ini tadi, siapa kira-kira yang bakal jadi bapak dari anakku ini. Misal salah satu tadi yang ahli nasab tadi menunjuk si fulan, dia yang jadi ayah. Wah, maka laki-laki tadi tidak bisa menolak. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, hadama nikahul jahiliyati kulluhu, nikah jahiliyah semuanya terhapus. Illa nikahun nas al-yawm, kecuali nikah jenis yang pertama yang dilakukan oleh manusia pada hari ini. Ini nikah yang pertama itu yang terjadi pada kita. Jadi nikah yang sebagaimana kita lakukan itu terjadi pada masa jahiliyah dan ditetapkan, diikrarkan oleh Islam, takrir oleh Islam. Islam menyetujui yang jenis yang pertama ini. Dan Rasulullah SAW terlahirkan dari jenis pernikahan yang seperti ini. Subhanallah, anak zina bukan, mulia, nasabnya mulia. Subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azzama. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dan membesarkan beliau salawatullahi wasalamu alaihi. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlahirkan dari suku yang mulia. Tidak ada seorang pun yang bisa mencela nasab Nabi Muhammad salawatullahi wasalamu alaihi. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Hafr Zamzam wa ma jara minal khulf fiha, penggalian sumur Zamzam, air Zamzam. Air Zamzam ini asbab nuzulnya, sebab adanya air Zamzam ini terjadi pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah, dan meletakkan keluarganya di Bakkah. Dulu nama negerinya Bakkah, sekarang Makkah, sekarang sudah jadi Makkah namanya. Dulu Bakkah. Inda baitikal muharram, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, di situ di dekat rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan, diletakkan anaknya dan keluarganya di sana. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi. Kemudian istrinya Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau dengan hal yang seperti ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, na'am. Maka dijawab oleh istrinya dengan jawaban yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang tidak meragukan. Idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah engkau berdakwah, biar kami di sini. Subhanallah. Ini Hajar, istri yang soleha seperti itu, membantu suaminya untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pergilah Nabi Ibrahim berdakwah, dan tinggallah Hajar bersama putranya yang masih sangat bayi, masih sangat kecil ketika itu, Ismail, yang bernama Ismail. Belum ada penduduk di Mekah ketika itu, belum ada, satu penduduk pun belum ada. Padang pasir, gurun pasir. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, fi wadin ghairi dhi zar'in, bi wadin ghairi dhi zar'in, di lembah, masih lembah, yang tidak ada tempat bercocok tanam di situ, tidak ada tanaman, tidak ada sawah, tidak ada yang hijau-hijau, tidak ada, benar-benar padang pasir panas. Disitulah Hajar dan Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sepeninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bekal, masih ada bekal makan. Setelah berjalannya waktu, yang namanya bekal tentu setelah dimakan habis, berkurang lama-lama tidak ada lagi bekal. Air susunya sudah mulai kering, anaknya sudah menangis menjerit-jerit, mau disusukan pakai apa? Mulai naik ke bukit Safa, naik ke Marwah, tidak ada menjumpai air. Setelah dia berusaha, berupaya, ternyata keluar air. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan keluar air dari kaki Nabi Ismail alaihissalam, keluarlah pancaran air. Ternyata itulah air zam-zam dari Allah subhanahu wa ta'ala turun. Melihat seperti itu, subhanallah, Hajar minum, kemudian walhamdulillah air susunya bisa lagi, kembali menenek, menyusukan anaknya, walhamdulillah bisa kembali hidup sebagaimana biasa, segar sudah. Dan diketahui oleh kafilah yang dari jarak jauh melihat ada burung. Biasa kalau ada burung berarti ada air. Diketahui itu daerah mana. Datanglah mereka ke sana, ternyata benar dijumpai air di sana. Kafilah ini dari Yaman, dari suku Jurhum. Dari Yaman mereka datang, kemudian melihat ada air, kemudian mereka minta izin kepada Hajar, karena telah diketahui bahwa Hajar yang pertama kali menemukan air itu. Minta izin mereka kepada Hajar. Hajar pun mengatakan, silakan kalian ambil, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka ngambil air di situ, minum di sana. Akhirnya mereka terus hidup di sana sampai beranak, sampai menjadi negara yang luas, Makkah. Akhirnya Nabi Ismail pun menikah dengan seorang dari suku Jurhum dari Yaman. Inilah asal muasal negeri Mekah. Negeri Mekah menjadi lebar, menjadi luas seperti itu. Kemudian sampai besar sampai Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan mereka yang dari suku Jurhum, sampai bertahun-tahun, sekian lama sampai terpendam. Tidak ada lagi air zam-zam. Terpendam itu sudah. Sudah tertutup ceritanya, sudah tidak ada cerita lagi tentang air zam-zam. Sudah tidak ada cerita lagi. Nah, di sini disebutkan, dikisahkan oleh Ibnu Hisham, "Tsumma inna Abdul Muthalib bainama huwa na'im fi al-Hijr." Ketika Abdul Muthalib tidur di Hijr, Hijr Ismail. Beliau tidur-tiduran di situ di dekat Ka'bah. "Idz ata fa umira bi hafri zam-zam." Kemudian datanglah beliau, datanglah seseorang kepada beliau di dalam mimpinya, memerintahkan untuk menggali air zam-zam. Qala Abdul Muthalib, Abdul Muthalib langsung bercerita, inni lana'im fil hijr, aku pada suatu hari tidur di hijr, di hijr di daerah Ka'bah yang tepatnya di hijr Ismail. In atani atin, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi, datanglah seseorang menemuiku. Faqala, dia berkata, ihfir tibah, wahai Abdul Muthalib, galilah tibah. Qala wa ma tibah, Abdul Muthalib mengatakan, apa itu tibah? Tsumma dzahaba anni, kemudian pergi dariku orang ini. Bikin penasaran. Falamma kana al-ghad, keesokan harinya, raja'tu ila mabja'i, aku pun datang dan tidur di tempat yang sama. Fanimtu fihi, faja'ani, maka datang lagi orang itu melalui mimpi, datang lagi. Faqala, dia berkata, ihfir maut, ihfiril mautnunah, wahai Abdul Muthalib, galilah mautnunah. Qala wa mal mautnunah, Abdul Muthalib pun bertanya, apa itu mautnunah? Fadhahaba anni, maka dia pun pergi dariku. Penasaran lagi Abdul Muthalib. Falamma kana al-ghad, maka keesokan harinya, raja'tu ila mabja'i, aku datang lagi ke tempat tidurku tadi. Fanimtu bi, aku pun tidur di sana, terpulas, tertidur lagi di sana. Faja'ani, maka datang lagi seseorang menemuiku. Faqala, dia berkata, ihfir zam-zam, galilah zam-zam. Qultu wa ma zam-zam, Abdul Muthalib berkata, apa itu zam-zam? Nah, jadi ini nama lain dari air zam-zam. Nama lainnya tadi apa? Tibah, matnunah. Zam-zam yang terkenal adalah zam-zam. Ini sebutan yang terkenalnya zam-zam. Air matnunah, air tibah, air zam-zam. Abdul Muthalib bertanya dalam mimpi itu, apa itu zam-zam? Dijelaskan, sekarang dijawab sama dia. Zam-zam, la tunzam abadan wa la tuzam, taskil hajijal a'zam, wa hiya bainal farfi waddam. Air zam-zam itu air yang tidak akan kekeringan ketika digali, selama-lamanya tidak akan kering. Taskil hajijal a'zam, engkau bisa memberi minum semua jamaah haji, semua jamaah haji, semua yang datang untuk berhaji ke sini, engkau bisa memberi minum semuanya, bisa engkau beri minum. Wa hiya bainal farathi waddam, dia terletak di tengah-tengah farath waddam. Inda naqratil urabil a'sam, terletak di tempat burung gagak menoreh-noreh tanah, disitulah dia. Falamma buyyina lahu sya'nuha wa dulla 'ala mawdi'iha wa 'arafa annahu qad sadaqa ghada bi mihwalihi wa ma'ahu ibnuhu al-harith wa laysa lahu yawma idzin waladun ghayruhu. Ketika Abdul Muthalib mengetahui tempat itu, di mana tempatnya tadi? Di tempat burung gagak biasa menoreh-noreh, burung gagak, di tempat burung gagak. Di situ tempatnya. Di antara farath waddam, air itu tidak akan kering setelah digali nanti, enggak akan kering selama-lamanya. Subhanallah, masyaallah, hikmah terbukti sampai sekarang. Kita tidak pernah dengar air zam-zam itu kering, enggak pernah dengar air zam-zam kering. Ada terus. Masyaallah, inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdul Muthalib mengetahui hal itu dan mengetahui tempatnya, dan Abdul Muthalib mengenali di situ tempatnya, beliau mengetahui kejujuran dari mimpi ini. Akhirnya beliau pergi di pagi hari membawa cangkul. Bawa cangkul, beliau pergi bersama anaknya yang pertama. Waktu itu anaknya baru satu. Baru inilah. Masih muda berarti ya. Anaknya baru satu. Anaknya yang pertama. Siapa tadi anak Abdul Muthalib yang pertama? Al-Harith. Ini anak yang pertama. Al-Harith, cangkul. cangkul, kemudian dicangkul. Fahafara fiha, beliau pun mencangkul. Falamma bada, dan tatkala nampak bagi Abdul Muthalib at-tay. At-tay itu batasan. Batasan at-tay disebutkan al-hijarah tutwa bihal bi'r. Ada batu-batu yang terlipat, batu-batu yang memang biasa kalau digali terdapat batasan. Ini biasanya sumur ini, ada sumurnya seperti ini. Mengetahui Abdul Muthalib kalau ini tanda-tanda sumurnya, bisa dibuat sumur, ada tanda-tandanya, ada batasannya. Maka kabar Abdul Muthalib pun bertakbir, Allahu Akbar. Ini benar ini, ada sumurnya. Digali terus ternyata ketemu sumurnya. Ketemu sumur dan terlihatlah inilah airnya. Air yang dalam mimpi itu, air zam-zam, air tibah, air maqnunah, ini nama-nama namanya ya. Ini airnya. Fa'arafat Quraisy, dan diketahui oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini suku Quraisy, satu suku sama Abdul Muthalib. Orang-orang Quraisy mengetahui kalau Abdul Muthalib menggali sumur dan keluar airnya. Annahu qad adraka hajatahu. Orang-orang Quraisy mengetahui kalau Abdul Muthalib telah menyelesaikan urusannya, telah tergali airnya. Faqamu ilaihi, maka mereka datang berduyun-duyun menemui Abdul Muthalib. Faqalu, mereka berkata, ya Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, inna habitu abina Ismail, sumur ini sumur bapak kita Ismail. Wa inna lana fiha haqqan, kami memiliki hak terhadap sumur ini, kata mereka orang-orang Quraisy. Fa asyrikna ma'aka fiha, maka berserikatlah bersama kami dalam penggunaan sumur ini. Qala ma ana bifa'il, Abdul Muthalib mengatakan, enggak mau saya. Saya yang capek-capek, kalian enak-enakan mau menikmati, kan gitu bahasa kitanya gitu. Aku yang capek-capek, kamu mau makai juga. Enggak mau. Abdul Muthalib enggak mau. Ma ana bifa'il, saya tidak mau melakukan yang demikian itu. Saya tidak setuju, tidak sependapat dengan kalian. Inna hadzal amra khusistu bihi dunakum. Urusan ini telah dikhususkan untukku. Sumur ini khusus milikku, bukan milik kalian, kata Abdul Muthalib. Saya yang capek, saya sudah menggali. Gali terus sampai ketemu. Setelah ketemu, kalian mau berserikat, mau sama-sama pakai. Tidak bisa, ini sumur saya. Aku dikhususkan dengan sumur ini, kata Abdul Muthalib. Faqalu lahu, maka mereka berkata, fa'ansifna fa'inna ghaira tarikika, fa inna ghairu tarikika hatta nukhasimaka fiha. Tolong berbuat adil wahai Abdul Muthalib. Kami tidak akan meninggalkan engkau. Kami akan tetap di sini sampai kami bertikai dengan engkau. Subhanallah, kencang. Sama-sama keras, sama-sama tegang. Abdul Muthalib tegang, orang-orang Quraisy pun tegang. Kita berserikat. Jangan kamu pakai sendiri ini sumur. Ini sumur bapak kita, sumur Ismail alaihissalam. Sumur bapak kita, sumur sama-sama kita dari keturunan Ismail. Pakai sama-sama. Enggak bisa, kata Abdul Muthalib. Baik, maka Abdul Muthalib memberikan jalan keluar. Qala faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimukum ilaihi. Kalau begitu, kalau kalian berkeinginan memang seperti ini, kekeh dengan pendapat kalian, jadikan di antara aku dan kalian siapa saja yang kalian inginkan, kita berhukum dengannya. Kita cari penengah. Siapa yang kalian inginkan penengah dalam hal ini? Saya siap apapun keputusannya. Siap. Qalu kahinah bani Sa'd Hudzaim. Baik, mereka pun setuju. Kami siap untuk mencarikan penengah di antara kita. Penengahnya kahinah, dukun. Adalah orang dulu ya. Belum datangnya Islam, belum datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukun ya. Dukun yang dicari. Penengahnya dukun kahinah ibani Sa'd, dukun dari Bani Sa'd Hudzaim. Qala na'am, kata Abdul Muthalib, kalau begitu ya, baik. Kalau memang seperti itu keinginan kalian, baik. Kita cari pengenang, jadikan dia sebagai pengenang. Wa kanat bi asrafis syam, dan dukun ini orang mulia, ya, orang mulia negeri Syam, jauh ternyata di Syam sana. Akhirnya pergilah, dipaksakan pergi akhirnya ke sana. Mau tak mau, karena sudah sepakat komitmen, mereka komitmen, orang-orang Arab itu komitmen, orang-orang dahulu mereka komitmen dengan janjinya. Pergilah mereka ke sana. Farokhiba Abdul Muthalib wa ma'ahu nafar min bani Abdi Manaf. Akhirnya Abdul Muthalib pergi bersama sekelompok manusia dari bani Abdi Manaf, dari suku dia juga. Warokiba min kulli kabilatin min Quraisy nafar, dan masing-masing dari kabilah Quraisy ikut pergi juga. Pergi sama-sama mereka menuju Kahinah bani Sa'ad. Kita cukupkan sampai di sini, tidak terasa waktu sudah mendekati waktu Isya. Ya, insyaallah kita lanjutkan waktu mendatang. Sampai mana pembahasan kita? Nah, ini zaman dahulu ini ya. Ini sudah mendekati pada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sudah mendekati ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu wa bihamdihi. Nah, itu mana? Nah, itu mana?